Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya buat teman-teman sekalian. Teman-teman mungkin masih ingat ceramah saya tentang masalah keajaiban doa kalau kita lagi dapat musibah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan satu doa kepada Abu Salamah. Kalau misalnya kita dapat musibah terus kita baca doa ini, kata Nabi, Allah pasti akan mengganti apa yang hilang dengan yang lebih baik. Doanya, Allahumma hajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah saya dan beri saya ganti yang lebih baik darinya. Terus doa ini diajarkan oleh Abu Salamah kepada istri beliau, Ummu Salamah. Lalu ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah membaca doa ini, ya Allah, beri saya pahala dalam musibah saya dan beri saya ganti yang lebih baik darinya. Walaupun Ummu Salamah bukan berniat meminta ganti Abu Salamah dengan suami yang lebih baik, hanya ini membaca doa secara utuh. Baru setelah Ummu Salamah membaca doa ini, Ummu Salamah justru ngerasa kaget gitu. Loh, kenapa saya meminta ganti yang lebih baik? Emang siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena Abu Salamah selama ini dikenal sebagai suami yang baik. Setelah selesai masa iddah, akhirnya Ummu Salamah didatangi oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW melamar Ummu Salamah. Jadilah Ummu Salamah salah satu di antara istri Nabi. Ternyata yang paling baik untuk Ummu Salamah adalah Rasulullah SAW. Nah, doa ini tuh artinya ngefek banget teman-teman dalam kehidupan kita, ngefek banget dalam masalah kita. Apalagi gak ada kayaknya orang yang gak pernah kena musibah. Bahkan musibah paling kecil, sekedar hal yang sepele gitu, kayak misalnya salah masukin duit di kenceleng kan, musibah gak sih? Mau masukin 10 ribu jadinya 100 ribu kan, mirip tuh. Ini gimana caranya biar kalau kita kena musibah kita tuh gak langsung drop, kita malah bisa dapat kebaikan dalam musibah? Ternyata salah satunya adalah dengan membaca doa Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Dan saya berkali-kali udah ngebuktiin betapa benarnya doa ini, betapa ngefeknya doa ini. Salah satunya yang hari ini juga akan kita coba buktikan, bahwa kemarin sekitar 4 bulan yang lalu saya kehilangan motor seharga 21 juta. Kemudian pas udah hilang, berhal motor itu baru beli sekitar 2-3 bulan, diambil orang. Gara-gara pas malamnya saya tidur terus gerbang digembok, tapi gerbangnya subuh-subuh udah kebuka dan motornya hilang. Selang seminggu kemudian, alhamdulillah saya dapat hadiah motor seharga 31 juta. Langsung Allah ganti. Karena pas lagi kehilangan motor itu saya baca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha, sehingga seminggu kemudian diganti dengan motor yang lebih mahal dari yang udah hilang. Nah, hari ini 3 bulan kemudian dari kejadian itu, alhamdulillah Allah kasih lagi satu motor. Harganya berapa kurang lebih, Mang? 45 ya? 50-45? 50 juta. Jadi kita akan ambil sekarang motornya. Di mana? Di langit. Allah titip lewat hambanya. Jadi rezekinya ada di langit, cuman Allah titip kepada hambanya. Jadi hari ini kita akan ambil motor. Bukan motor gede sih. Dan ini insya Allah niatnya bukan mau pamer, lagian mungkin teman-teman punya motor yang lebih keren dari ini, tapi ini sekedar tahadus bin nikmah, membicarakan kenikmatan dan juga sekedar membuktikan kebenaran dari hadis Nabi tentang doa ketika musibah. Jadi saya hilang motor 21 juta, yang udah Allah ganti itu motor 31 juta. Sekarang hari ini Allah ganti lagi insya Allah motor seharga hampir 50 juta. Mudah-mudahan next Allah ganti lagi dengan motor seharga 300 juta. Ngelunjak ya. Wah, alhamdulillah. Ya, Bang. Alhamdulillah. Ya, kita udah sampai di rumah sahabat saya, namanya Sepudin. Bukan. Kang Hilman. Hilman. Nah, yang tadi saya cerita, alhamdulillah kita dapat hadiah dari Allah lewat Kang Hilman. Hadiah motor. Yes. Yang mana coba? Ini harganya. Ini harganya 50 juta. Yang ini. Ini hadiah setelah baca doa pas dapat musibah kehilangan motor, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah saya dan beri saya ganti yang lebih baik darinya. Allah ganti ceng-ceng-ceng. Jadi buat teman-teman, kalau ada musibah, diputusin atau ditinggalin, kehilangan sesuatu, rugi apapun, jangan lupa baca itu, insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Ini adalah bukti dari nikmat Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah. Hatur nuhun Kang Iwan, jazakumullah. Iya, Kang Ustaz, melalui perantara saya, tapi sebenarnya dari Allah. Melalui melalui perantara orang yang hatinya baik. Amin, amin, insyaallah. Mudah-mudahan dipakai buat dakwah ya. Dan setiap langkah yang dipakai buat dakwah jadi pahala buat Bang Hilman dan keluarga. Kita doain dulu yang udah ngasih hadiah. Jadi etika kita kalau misalnya dapat kebaikan dari orang, mengatakan jazakumullah khairan jaza, lalu mendoakannya, kalau bisa membalasnya semampu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'ti munfiqan khalafa jazakumullahu khairan jaza. Baru aktif. Jadi dari pertama nyala titit gitu kan. Baru bisa aktif kalau kita tekan dulu ya.